إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمون جمع جمعة موغا موغا برحمة الله تبارك وتعالى setelah selesai kaum muslimun sebulan penuh menegakkan amalan selama bulan Ramadan mulai dari puasa demikian juga salat malam tarawih, kemudian apa hikmah dan alasan ilahi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa bukan cuma 1, 2 atau 3 hari saja, bahkan sebulan penuh bulan Ramadan. Dan antara hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan adalah agar supaya kaum muslimun terbiasa, terlatih, terdidik untuk melaksanakan amalan ibadah yang tiada hentinya, tiada putusnya, berlanjut dan berkesinambungan. Karena kalau cuma beramal hanya 1, 2 atau 3 hari saja, 1 atau 2 pekan saja, mungkin satu saat akan terputus. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan amalan di bulan Ramadan selama sebulan penuh, mengajak kaum muslimin melatih dan membiasakan kaum muslimin agar supaya terus berlanjut. Jangan berhenti, jangan putus. Jangan cuma beramal pada bulan puasa saja, akan tetapi dilanjutkan pada bulan-bulan yang lainnya. Dikatakan melanjutkan amalan terus-menerus, diberlangsungkannya amalan terus-menerus adalah ciri dan karakteristik dari orang-orang soleh, orang-orang mukmin sejati. Yang Allah Subhanahu wa taala sifati mereka di dalam Al-Qur'anul Karim dengan pujian yang tinggi, di antaranya pada ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'ala salatihim yuhafidun." Dan orang-orang yang salat mereka, mereka menjaganya. Menjaga pada sebagian ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum 'an salatihim daimun." Menjaga, memelihara, melanjutkan, terus-menerus, berkesinambungan adalah ciri-ciri dari orang-orang mukmin sejati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pada sebagian ayat Allah perintahkan kepada orang-orang mukmin agar supaya menjaga yang namanya amalan kebaikan. Di antara amalan kebaikan yang diperintah oleh Allah untuk dijaga adalah menjaga salat. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafizu 'alas salawati was-salatil wusta." Peliharalah salat. Jagalah salat. Dan antara salat adalah salat wusta. Dengan pendapat yang rajih artinya salat wusta adalah salat tengah, yang salat asar. Kemudian juga keutamaan yang lain dari menjaga dan memelihara amalan adalah merupakan wasiat dari Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang pilihan terbaik dari kalangan manusia, yakni para nabi dan rasul. Ucapan atau ungkapan dari Nabi Isa alaihissalam bahwasanya dia diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salatnya seumur hidupnya. Kata Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Qur'anul Karim, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan dia, yakni Allah, mewasiatkan kepadaku agar tetap menjaga salat serta zakat selama hidupku. Selama hidupku artinya jangan meninggalkan selama engkau masih hidup. Terus meneruslah, berkesinambunglah, jagalah dan peliharalah dua amalan ini, salat dan juga zakat. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma dalam bentuk wasiat, bahkan perintah dari Allah tabaraka wa taala untuk terus beribadah tiada hentinya sampai datang ajal menjemput. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabb engkau sampai datang kepada engkau keyakinan, datang kematian. Menjaga amalan, berkesinambungan terus menerus sampai ajal menjemput merupakan wasiat dari Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang pilihan dari kalangan manusia, yakni para nabi dan rasul. Masyarakat muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Selain dari apa telah kita sebutkan di depan tentang keutamaan dari menjaga dan memelihara amalan, baik itu di bulan Ramadan ataupun selepas bulan Ramadan, agar supaya kita termotivasi dan terus menjaga amalan berkesinambungan, hendaknya kita mengetahui juga bahwasanya di sana ada buah hasil yang bisa dipetik oleh orang yang terus menjaga dan memelihara amalan kebaikannya. Di antara buah hasil yang bisa dipetik oleh orang yang menjaga dan memelihara amalan kebaikannya adalah 6. Amalan orang yang berkesinambungan, amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai. Amalannya dicintai. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allah ma dawama sahibuhu wa in qalla." Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang orang tersebut melakukannya terus-menerus, berkesinambungan, tiada henti-hentinya, meskipun mungkin sedikit dari sisi kuantitasnya sedikit, namun kualitasnya dia jaga terus menerus berkesinambungan, tiada henti-henti. Selain buah hasil yang bisa dipetik bahwasanya amalan orang tersebut dicintai, demikian juga menggiring bahwasanya pelaku amalan yang berkesinambungan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya dicintai, pelaku amalan itu juga dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di antara potongan hadis tersebut kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba." Terus menerus hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai dia. Perhatikan tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yazalu 'abdi," dan senantiasa terus menerus berkesinambungan dia jaga, dipelihara hambaku tersebut dengan amalan-amalan sunnah, apa buah hasil daripada situ? Sampai aku mencintai dia, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang menjaga amalan kebaikan dia, dijaga, dipelihara terus menerus. Amalannya dicintai, pelaku amalan itu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah hasil dari menjaga dan memelihara amalan kebaikan adalah dia berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia meniti, mengikuti jejak An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena di antara kebiasaan beliau dalam menjaga dan memelihara amalan kebaikan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim, kata dia, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza amila amalan asbata. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bila beliau telah mengamalkan satu amalan, maka beliau jaga, beliau pertahankan, beliau kesinambungkan terus menerus, pelihara dan tidak mau berputus, tidak mau berhenti dari amalan tersebut. Menunjukkan bahwasanya orang yang melaksanakan satu amalan dan dia jaga dan serta pelihara, berarti dia berada di atas jalan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain dari apa yang telah kita sebutkan di depan tentang buah hasil dari menjaga amalan, ternyata orang tersebut juga memiliki kebaikan yang dia bisa petik di alam akhiratnya. Di antaranya adalah orang yang berkesinambungan dalam amalannya, dia jaga, dia pelihara, akan mendapatkan lindungan Di hari tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu." 7 jenis orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Dia, yakni naungan Allah Subhanahu wa taala. Di hari padang mahsyar, ketika Allah mendekatkan matahari sedekat-dekatnya, kemudian orang akan terbakar panas terik matahari, namun ada orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya. Di antaranya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, salah satu dari 7 orang, wasyabun nasha'a fi ibadatillah, dan seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan nasha'a di sana ada makna istimrariyah. Dia jaga, dia pelihara amalan tersebut bukan cuma 1, 2, 3 kali saja, namun dia tumbuh berkembang di atas amalan yang berkesinambungan tersebut, dan termasuk orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Buah hasil yang lainnya juga adalah ini yang belum tentu didapati oleh orang lain, bahwasanya ketika orang tersebut mungkin terdapat udur, dia meninggalkan amalan yang dia pernah melakukannya dalam keadaan berkesinambungan, hanya saja terdapat udzur manusia, manusiawi, terkadang sakit, safar, dia meninggalkannya, namun bukan dengan sengaja, hanya saja ada udzur syar'i, tetap dia tercatat sebagai orang yang melaksanakan amalan ibadah tersebut, meskipun mungkin dia meninggalkannya dengan ada udzur syar'i. Dalam hadis dari riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila seorang hamba dia sakit atau safar, maka tetap tercatat sebagai satu pahala selama dia mengamalkan tersebut dan dia jaga dalam keadaan dia sehat dan juga dalam keadaan dia mukim. Dia punya amalan yang dia jaga dalam keadaan sehat. Dia punya amalan yang tetap dia pelihara dalam keadaan dia mukim. Suatu saat mungkin dia sakit dan ditinggalkan amalan tersebut, tetap tercatat seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut meskipun dia sakit. Tetap tercatat sebagai satu amalan yang dia jaga meskipun dia meninggalkannya dalam keadaan safar. Subhanallah. Dan ini hanya bisa didapati oleh orang-orang yang menjaga dan memelihara amalan kebaikan dia tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paparkan di depan dua sesi pertama dari menjaga amalan, ternyata di sana ada keutamaannya. Di sana ada kemuliaannya. Di sana ada buah hasilnya. Namun tidak setiap orang bisa untuk mengamalkannya. Oleh karena itu, kita butuh beberapa bimbingan dari ayat Al-Qur'an serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab-sebab apa saja yang bisa mendatangkan, melahirkan pada diri seseorang untuk tetap bisa menjaga amalan kebaikan dia tersebut. Di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan bagi seorang hamba untuk menjaga dan memelihara amalan kebaikan dia adalah, pertama, mengetahui tentang keutamaannya, mengetahui juga tentang kemuliaan serta buah hasil yang bisa dia petik, termasuk apa yang telah kita sebutkan pada sesi pertama dan kedua dari menjaga amalan. Diketahui dulu, karena ketika seseorang tidak mengetahui tentang keutamaannya, seseorang tidak mengetahui tentang amalan tersebut, kebaikannya, kemuliaannya, buah hasilnya, belum tentu dia bisa mengamalkannya. Perhatikan tentang ucapan Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, belum tentu engkau bisa bersabar untuk menuntut ilmu bersamaku, karena engkau belum tentu mengetahui tentang keutamaannya, kemuliaannya. Namun dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam yang dia sudah tahu tentang keutamaan dan kemuliaan dari menuntut ilmu, akhirnya diberikan jawaban bahwasanya, satajiduni insyaallahu sabira wala asi laka amra, engkau akan mendapati aku bersabar dan aku akan mentaati arahan engkau. Karena Nabi Musa mengetahui tentang kemuliaan, Nabi Musa mengetahui tentang keutamaan, Nabi Musa mengetahui tentang pahala serta kelebihan daripada menuntut ilmu, akhirnya dia pun tetap bersabar. Oleh karena itu, untuk bisa mempertahankan amalan, paling pertama adalah mengetahui dan bahwasanya di balik amalan-amalan tersebut terdapat kelebihan, keutamaan dan kemuliaan. Yang kedua adalah duduk bergaul dengan orang-orang yang menjaga memelihara amalan mereka. Kita lihat bahwasanya ada sebagian orang yang ternyata dia rajin ibadah, dia jaga, dipelihara, hidup dengan mereka, bergaul dengan mereka, dekati mereka, karena supaya agar kita terbiasa dengan amalan dia. Kata sebagian orang bahwasanya manjalas janas, ibarat siapa yang duduk dengan seseorang akan terlahir dari orang tersebut, terjangkit kepada dia amalan-amalan yang ada pada orang tersebut. Duduk dengan orang baik akan terciprat kebaikan dari orang tersebut. Bagaimana juga duduk dengan orang-orang buruk akan terciprat dari orang tersebut. Namun keburukan yang sama. Ketika kita mengetahui tentang satu kaidah baku ini, duduk dengan orang-orang yang rajin ibadah, giat beribadah, dia menjaga dan memelihara ibadah dia, termotivasi bagi diri kita untuk beramal dengan amalan orang tersebut. Demikian juga sebab-sebab yang bisa mendatangkan semangat serta terpelihara dan terjaganya amalan kebaikan seseorang adalah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, bahkan dia dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk alla tad'anna dubra kulli shalah an taqul allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan begitu aku. Jadi seseorang mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal, sungguh aku cinta kepada engkau, oleh karena itu janganlah sekali-kali engkau meninggalkan doa ini di akhir salat engkau. Bunyi doa tersebut, ya Allah, bantulah aku untuk mengingat engkau, bersyukur kepada engkau, memperbaiki ibadahku. Jadi untuk bisa menjaga agar supaya terjaga, terpelihara amalan kita, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk tetap bisa bertahan, mempertahankan ibadah tersebut. Di antara sebab yang lainnya juga adalah hendaknya beribadah dalam keadaan sederhana, tidak berlebihan yang membuat akhirnya jenuh, bosan meninggalkan amalan ibadah tersebut, tidak juga malas-malasan akhirnya membuat orang tersebut lemah dalam beramal. Makanya ibadah yang sangat bisa menjaga terpelihara untuk bisa berkesinambungan adalah ibadah yang sederhana. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Aisyah muttafaqun alaih. Kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum minal a'mali ma tutikun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Karena sebagian orang ketika terlalu semangat dalam beribadah, kemudian memaksakan diri di atas kemampuannya dia, mungkin saja suatu saat dia akan bosan dan meninggalkan, jenuh dan meninggalkan amalan dia tersebut. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu riwayat Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna likulli amalin syirah wa likulli syirratin fatrah." Masing-masing dari satu amalan terdapat kesemangatan, namun dari kesemangatan amalan tersebut terkadang juga ada yang namanya rasa futur, capek, letih. Oleh karena itu beramal dengan yang sederhana, tidak terlalu berlebihan, memaksakan diri di atas kehendak dan kemampuan, tidak juga bermalas-malasan akhirnya membuat orang tersebut meninggalkan amalan dengan sendirinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Summa Assalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya'i Wal Mursalin Sayyidina Muhammad Ibn Abdillah Al-Amin Wa Ala Alihi At-Tahirin Wa Ashabihi Ajma'in Wa Man Tabi'ahu Bi Ihsanin Ila Yawmiddin Summa Amma Ba'du. Masyarakat Muslimin, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari apa yang telah kita paparkan di depan tentang keutamaan, kemuliaan serta buah hasil dan kebaikan, demikian juga sebab-sebab yang bisa menggiring seorang itu untuk tetap menjaga dan memelihara amalan kebaikan dia, kita akan tutup pada sesi khutbah kedua kali ini dengan ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dari surat Ali Imran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman, ini seruan kepada mereka. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebaik-baik ketakwaan. Dari sini orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan amalan ketakwaan dengan amalan yang terbaik. Jangan setengah-setengah, jangan biasa-biasa saja, yang terbaik. Haqqatu qatihi, sebaik-baik ketakwaan. Sepuncak-puncak tinggi tingkatan ketakwaan. Terbaik kualitas ketakwaan. Bagaimana untuk bisa mendatangkan kualitas terbaik pada puncak tertinggi dari ketakwaan? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan beragama Islam. Jadi dianjurkan untuk sampai pada puncak tertinggi ketakwaan adalah beramal, menjaga amalan, memelihara amalan sampai datang yang namanya kematian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam keadaan berislamlah kalian akhiri hayat kalian. Dalam keadaan beragama Islamlah kalian meninggal. Dan maksud daripada Islam sebelumnya datang dari tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang tiga tingkatan agama, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Ditanya oleh Malaikat Jibril alaihi salam dari hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Nabi SAW mentafsirkan tentang Islam adalah dengan amalan zahir. Al-Islam, an tashhada la ilaha illallah wa anni rasulullah, wa an tuqima as-salah, wa tu'tiya az-zakah, wa tasuma ramadhan, wa tahajja al-bayta in istata'ta ilaihi sabila. Lima amalan Islam. Kemudian empat di antaranya adalah amalan zahir. Iman, amalan batin. Ihsan lebih dalam daripada itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya untuk meninggal di atas kedama agama Islam, Islam ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah amalan zahir, beramal. Oleh karena itu menjaga sampai datang kematian. Tidak meninggal dunia kecuali seseorang tersebut dalam keadaan beragama Islam. Dan kita tidak tahu kapan datang ajal menjemput. Oleh karena itu, karena kita tidak tahu, hendaknya memelihara, hendaknya menjaga, hendaknya berkesinambungan, hendaknya terus-menerus menjaga amalan kita tersebut. Baik itu di bulan Ramadan ataupun selain pada bulan Ramadan. Bahkan ini merupakan cita-cita dari beberapa nabi yang Allah tuangkan kisah mereka di dalam Al-Quranul Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Ibrahim, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan bagi diri dia dan juga anggota keluarganya sepeninggal dia. "Wahai Rabb kami, wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Wahai Rabbku, terimalah doaku." Menjaga salat. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat sampai akhir hayat menjemput. Ini adalah cita-cita daripada nabi dan rasul. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi yang mulia, namun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya wafatkanlah aku wahai Allah dalam keadaan beragama Islam. Wafatkanlah aku Allah dalam keadaan beragama Islam, kemudian susulkanlah aku dengan orang-orang saleh. Makna hadis ayat ini dengan yang di depan tadi maknanya adalah bahwasanya tetaplah pertahankan amalanku agar supaya aku meninggal dunia dalam keadaan tetap terjaga amalan kebaikanku. Dan itu juga lebih pantas bagi kita untuk berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb kami, agar supaya wafatkanlah kita dalam tetap menjaga amalan-amalan rutinitas kita dan wafatkanlah kita di atas agama Islam." Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.